Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, Ramadan hari demi hari telah kita lalui hingga akhirnya kita memasuki telah melewati 20 hari. Sekarang adalah hari yang ke-20 dan insyaallah mulai nanti malam kita akan menginjak pada hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah kita tuntaskan kajian asatidah. Asatidah yang dari luar, dengan ditutup oleh Ustadzuna Ustadz Omar Suaidi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita mendapatkan faedah-faedah dari asatidah, baik itu Ustaz Omar, Ustaz Mukhtar, Ustaz Abdul Haq. Kita akan berusaha terus mencari istifadah dari asatidah kibar yang ada di sekitar ma'had ini, baik Ustaz Qomar sendiri, kedepannya Ustaz Syafruddin, Ustaz Abu Ishaq, Ustaz Abdul Jabbar. Kita berusaha dalam sebulan ada kajian asatidah yang rutin minimalnya. Berkaitan dengan 10 hari terakhir, kemarin telah kita dapatkan faedah dari Ustadzuna Mukhtar bahwasanya salaf mereka betul-betul memfokuskan ibadah dan melakukan ibadah itu dalam keadaan yang sebaik mungkin. Bagaimana ibadah mereka bisa khusyuk, bisa semangat. Di antara yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan murid-muridnya Anas bin Malik, Humaid At-Tawil, Thabit Al-Bunani, mereka mandi ba'dal isya, ya, supaya di malam itu dalam keadaan rapi, dalam keadaan segar, dalam keadaan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai wangi-wangian, masjid juga diberi wangi-wangian. Kalau zaman dulu dengan bukhur, yaitu dengan membakar kayu-kayu wangi, gaharu dan yang semisalnya, naam. Atau zaman sekarang ada pengharum ruangan yang tidak mengandung alkohol, bisa dipakai. Karena Syekh Abdul Rahman Al-Adani menasihatkan untuk minyak wangi yang beralkohol ini agar dijauhi. Pembahasannya ada pembahasan ilmiah tentang masalah itu. Kemudian ikhwani fillah, tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah SAW yang beliau lakukan adalah kana ya'takifu asyral awakhir hatta yatawaffahumullah wa kana ya'takifu ba'du nisa'uhu. Atau kama qal ar-rawi anil nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau iktikaf 10 hari terakhir sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu para istri beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf juga. Ini menunjukkan ibadah yang senantiasa dilakukan dan tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kana ya'takif, ya. Ini menunjukkan istimrar beliau senantiasa melakukan ibadah tersebut. Kemudian amalan tersebut diteruskan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tikaf secara bahasa sendiri adalah al-mukthu, tinggal, waluzumu syai', menempati sesuatu. Ya. Ini secara bahasa, dan dari sini pula diambil pengertian secara syar'inya. Melazimi masjid, ya, dalam waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang i'tikaf ini telah disebutkan dalam firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Hikmah disyariatkannya iktikaf adalah untuk betul-betul memfokuskan seseorang itu beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah. Sebagaimana tadi bahwasanya i'tikaf itu tujuannya adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah dan melakukan segala jenis macam peribadatan. Karena tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Ya, sebagaimana tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasar. Maka tatkala seseorang itu berdiam diri di masjid, pikirannya tenang, ya. Jadi tujuannya untuk beribadah di masjid, menenangkan diri dengan qiraatul Quran, dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, muhasabah, mengoreksi amalan-amalan kita yang telah kita lakukan selama ini. Sebagaimana disebutkan faedah dari Ustaz Mukhtar, ya, ulama salaf itu ketika di malam Idnya, sebagian mereka malah menangis. Di hari Idnya juga menangis. Karena khawatir amalan yang selama ini dia lakukan, khawatir tidak diterima oleh Allah SWT. Maka di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang yang mu'takif adalah muhasabah, muraqabah, mengoreksi amalan dia, ya, kemudian juga muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan manusia yang senantiasa melakukan aktivitas syuhul, ya, mutaharrik, maka ketika i'tikaf dia tenang, berdiam diri di masjid. Ya, dengan itu dia akan lebih fokus dan konsentrasi, pikirannya tenang, badannya pun juga tenang, tidak terburu-buru dalam mencari dunia. Sehingga fungsi dari i'tikaf ini, ketika seseorang meniatkan untuk i'tikaf, betul-betul urusan-urusan dunia itu ditinggalkan. Kecuali memang yang harus dilakukan berkaitan dengan kebutuhannya sehari-hari. Ya, artinya jangan sampai tubuhnya i'tikaf, ya, tapi pikirannya masih masih mikir sana sini, jalan, bahkan bisnis pun jalan. Ini jangan sampai i'tikaf tapi karena dia megang HP atau jadi dia bisa bisnis dengan HP tersebut. Sementara itu di masjid, ini kesalahan yang sangat besar. Ya, kesalahan yang sangat besar. Baik, barakallahu fikum. Kemudian i'tikaf itu sendiri hukumnya sunnah. Sunnah, kecuali bagi orang yang sudah bernazar, ya menjadi wajib karena nazar. Oleh karena itu, amalan yang sunnah ini kita harus bersemangat melakukannya, bersungguh-sungguh, karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai melalaikan yang wajib-wajib, sehingga ditunaikan dulu persiapan yang matang dan mantap. Bagi seorang yang ingin beriktikaf, meniatkan iktikafnya untuk Allah SWT. Kemudian orang yang ditinggal, anak istri yang ditinggal, adalah dalam keadaan yang tenang, cukup dan mapan dari sisi lahir dan batinnya. Diberi pengertian, diberi pemahaman, dipersiapkan segala-galanya. Kemudian ikhwani fillah hafizakumullah, i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 10 hari terakhir penuh. Namun tidak mengapa, bagi seseorang yang ingin beri'tikaf semalam dari ba'dal maghrib sampai ba'da subuh nanti keluar, tidak mengapa. Atau i'tikafnya di siang hari dari ba'da subuh sampai maghrib, ba'dal maghrib keluar, juga tidak mengapa. Karena hal ini telah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kana alayya an-nadhru an a'takifa lailatan fi Masjidil Haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awfi bin nadhrik. Wahai Rasulullah, saya dulu pernah bernazar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah mengatakan, tunaikanlah nazarmu. Jadi i'tikaf tidak ada batasan tertentu. Namun yang datang dari salaf, dari Umar, ya, melakukannya semalam. Dan ini yang lebih baik seperti itu, karena tidak ada salaf, diterangkan oleh Syekhul Islam, tidak ada ulama salaf itu yang meniatkan i'tikaf misalnya datang ke masjid menunggu antara sholat maghrib dengan sholat isya, dia niatkan i'tikaf. Ini tidak ada, ya. Oleh karena itu, ahsannya, lebih baiknya, kalau ingin beri'tikaf, kita ambil minimalnya semalam atau sehari. Wallahu a'lam bishawab. Bagi ikhwan kita yang tetap beraktivitas mencari ma'isyah untuk kebutuhan keluarga, dan itu perkara yang wajib dan pahalanya lebih utama di sisi Allah SWT, kalau ingin beriktikaf, silahkan iktikaf malamnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan, mala yudrok kulluh la yudrok julluh. Tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya secara sempurna, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Barakallahu fikum. Kemudian dalam i'tikaf juga tetap kita harus menjaga adab, akhlak. Jangan sampai berebut makan, soft, berebut tempat, ya. Berebut tempat makan maksudnya tempat bahasa Arab. Berebut tempat dalam i'tikaf sampai terjadi kedengkian, dendam, marah. Ini jangan sampai. Juga ketika berlomba-lomba mendapatkan shaf yang pertama, ya, itu semuanya dengan adab yang telah disyariatkan. Jangan sampai menyakiti hati saudara kita, sesama muslim. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ibadah itikaf yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, atau paling tidak sebagiannya, sebagian dari i'tikaf yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.